Mitra Bisnis, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun depan berencana menerapkan sistem nomor polisi genap ganjil untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan sistem itu, nantinya nomor genap hanya akan diperbolehkan beroperasi pada hari-hari tertentu. Begitu pula sebaliknya. Sudah bertahun-tahun Pemda DKI dan Polda Metro mencari solusi mengurangi kemacetan Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Alberto Hanani. Bang Alberto, apa komentar Anda mengenai rencana itu? Pandangan saya adalah studi dulu, jangan studi-studian, tapi studi betul mengenai arus lalu lintas di Jakarta. Kita studi, kita bisa lihat ini misalnya nih, saya lagi di jalan sekarang. Arus mobil berapa banyak, berapa tersendat, lalu kita bisa mengatur lampu merah, kita bisa mengatur jalan layang harus ditaruh di mana, kita bisa muter arah di mana. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat kalau ada data. Nah, menurut saya nggak tahu apakah sudah ada data atau belum. Kalau sudah ada data, tinggal dianalisa. Kalau sudah dianalisa, ya kita bikin keputusan, tapi atas dasar sesuatu yang rasional, bukan sekedar, oh ya, kita mau begini, mau begitu, nggak ada dasar rasionalitas, ada dasar yang rasional. Oh, lalu lintas di jalan X, segini, setiap jam segini, arus arah ke sana. Nah, jadi kalau mau buka tutup pun bisa, dan data itu bukan data sekali di studi, tapi data yang streaming terus termonitor. Sekarang sudah ada itu teknologinya. Termonitor sampai ada pola, ya kita bisa buat keputusan, oh ini bikin ini. Saya kira itu yang harus dilakukan, jangan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya sporadis ya dan impulsif. Tapi penyelesaian yang benar-benar bisa jangka panjang. Saya kira ya itu lebih bagus, dan kalau kita tahu datanya daerah A ini tersumbat 3 jam macet, kita bisa bikin kebijakan kayak dulu bikin 3-in-1, itu kan harusnya pakai data semua. Solusi saya kira banyak sekali lah. Ada banyak solusi, bangun tambahan jembatan, bikin public transportation, bikin ini, bikin itu, banyak. Tapi apakah keputusannya sudah dibuatkan berdasarkan data itu, bagi saya black box, saya nggak tahu. Dan data itu dibuat juga bukannya, oh hari ini dengar komplain, besok dengar komplain. Nggak, data bukan komplain kan. Data itu benar-benar lihat data traffic yang objektif. Dari sana kita bikin rencana. Lalu, jika nantinya peraturan ini sudah diterapkan, dampak apa yang akan terjadi, Bang? Beberapa pihak mengatakan masyarakat malah akan membeli dua mobil dengan plat nomor berbeda. Mungkin nambah sih enggak, tapi paling enggak sama lah. Dan mau lewat yang mana traffic yang pakai itu ganjil-genap kalau kita mau kritisi ya. Masa di semua jalan ganjil-genap? Kan enggak masuk akal. Kan gini, artinya konyol kan kalau kita membatasi sesuatu yang enggak ada datanya tadi. Masa di daerah ini enggak macet? Sepi banget jalan hanya karena orang yang lewat jalan ini semua. Gini misalnya, mobil ganjil yang biasa lewat jalan X, satu hari nggak boleh gantian sama mobil yang genap. Satu hari jalan sepi banget. Kan konyol. Jadi menurut saya sih, ya boleh aja dicoba. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi ya saya nggak tahu lah penyelesaian jangka pendek itu manfaatnya berapa banyak. Kan saya bilang yang kemacetan itu konsekuensi ekonomis dan psikologis banyak sekali itu. Demikian pengamat bisnis Alberto Hanani, saya Wendy Lim.